Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesempatan untuk kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka bermajlis menuntut ilmu, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bekal bagi kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini, agar kita menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang akan diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menuju jannahnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan yang di dalamnya dia tempuh dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memudahkan langkahnya menuju kepada jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita belajar, kita duduk menimba ilmu dengan kita mengikhlaskan niat-niat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita mengharapkan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita menuju kepada jannahnya. Pada kesempatan di malam hari ini, insyaallah ta'ala kita kembali untuk membacakan pembacaan kita dari kitab Dhamur Riya wa Ahlih karya Syekh Abdul Abbas Yasin bin Ali Al-Hawshabi Al-Adni rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada Al-Faslu Thalithu Ashir, fasal yang ke-13. Beliau menyebutkan di sini, hukmu man qasada al-ishtishara bil-ilmi liyuktada bihi. Hukum seseorang yang bertujuan untuk dia dikenal dengan ilmu dalam rangka agar dia diikuti. Ya. Jadi hukum seorang yang dia bertujuan agar terkenal dengan ilmunya, agar supaya dia diikuti oleh yang lainnya. Nah, ini satu pembahasan khusus yang dibahas oleh para ulama. Ya. Kata beliau di sini, hadzal bahtsu khasun biman yaqsidu syuhrata bi'amalihi dhahir. Amal mabhas as-sabiq fahuwa fi 'amali sir. Pembahasan ini ya, pada bab yang kita bahas ini khusus untuk seseorang yang bertujuan ya memperkenalkan amalannya secara zahir. Ya, dia sengaja menampakkan apa yang ada dirinya berupa kelebihan ya, supaya dia dikenal dengan kelebihan tersebut. Ini terkait dengan amalan zahir, amalan yang sifatnya lahiriah. Amal mabahatsus sabiq, adapun pembahasan yang sebelumnya, fahuwa fi amali sir, Maka itu terkait dengan amalan yang sir, amalan yang sifatnya tersembunyi. Ya, pembahasan yang sebelumnya, seorang yang beramal secara sembunyi-sembunyi, kemudian orang lain mengetahui amalannya, ya, dan orang lain pun memuji amalan tersebut, kemudian dia senang terhadap pujian yang dia peroleh. Ini telah kita bahas, itu terkait dengan amalan sir, amalan yang sembunyi. Sekarang terkait dengan amalan yang zahir, amalan yang tampak. Kata beliau, qala al-Qarrafi rahimahullah fi dzakhirah, berkata al-Qarrafi di dalam kitab Adz-Dzakhirah, kata beliau, wa'lam annahu laisa minar riya qasdu ishtisharin nafsi bil ilmi li talabil iktida. Kata al-Qarrafi rahimahullah, ketahuilah bahwa bukanlah termasuk dari riya seorang yang dia bertujuan memperkenalkan dirinya dengan ilmu dalam rangka untuk diikuti. Jadi ini bukan termasuk riya. Seorang yang dia sengaja memperkenalkan dirinya, ya, memasyhurkan dirinya dengan ilmu supaya dia diikuti. Ini bukan termasuk riya. Dan ini banyak, ya, contoh dari para ulama. Bal huwa min a'zamil qurbat. Bahkan ini termasuk, ya, bentuk ibadah yang paling besar. Bentuk qurbah, bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Kenapa? Fa innahu sa'yun fi taktsiri ta'at wa taqlilil mukhalafat. Karena sesungguhnya dia berusaha untuk memperbanyak ketaatan dan mempersedikit mukhalafat, mempersedikit penyelisihan. Itu tujuannya. Wa kadzalika qala Ibrahim alaihi salam, dan demikian yang dikatakan, yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, yang beliau mengatakan sebagaimana yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat ke-84, waja'alli lisana sidqin fil akhirin, dan jadikanlah aku ya Allah, ya, lisana sidqin, ya, lisana sidqin, lisan yang jujur bagi orang-orang yang akan datang setelahku. Nah, maksudnya apa? Qala al-ulama ma'nahu yaqtadi bi man ba'di. Maknanya adalah jadikanlah aku adalah orang yang diikuti oleh orang-orang yang setelahku. Ini maknanya. Doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam, waja'alli lisana sidqin fil akhirin. Jadikanlah aku menjadi orang yang diikuti setelahku. Walihadal makna asyara alaihissalam, dan makna ini pula yang diisyaratkan oleh Nabi kita, ya, sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluh illa min thalath ilmin yuntafa'u bih. Tabliyau, apabila anak Adam meninggal maka terputuslah amalannya kecuali dari tiga perkara. Salah satunya adalah ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang bermanfaat bagi dirinya, ilmu yang diamalkan dan ilmu yang diajarkan, ya, dan diamalkan oleh orang-orang yang diajari. Haddan 'ala nashril ilmi liyabqa ba'dal insani litaktsiri naf'. Yang ini merupakan asungan untuk menyebarkan ilmu, ya, agar senantiasa ilmu tersebut kekal setelahnya, ya, ba'dal insan litaktsiri naf', untuk memperbanyak manfaat dari ilmu tersebut. Ini. Dan disebutkan faedah di sini bahwasannya hadis dengan lafaz idza matal insan, ya, atau idza mata ibnu adam, apabila anak Adam meninggal, hadis dengan lafaz seperti ini hadis yang tidak ada asalnya, ya. idamata ibnu Adam. Dengan lafaz ini hadis yang tidak ada asalnya. Ini hadis yang tidak ada sanadnya sama sekali, tidak ada asalnya. Tapi yang sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idamatal insan. Ini yang sahih. Bukan idamata ibnu Adam, ya. Tapi idamatal insan, in qata'a anhu amaluh. Apabila manusia meninggal, maka amalannya terputus. Illa min salasah. Kecuali tiga perkara. Ini yang tidak akan terputus. Ya. Karena manusia, kesempatan dia untuk beramal, memperbanyak amalan dan menambah amalan-amalannya, itu hanya di dunia. Ya. Dan manusia, dia akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Apa yang dia tidak usahakan, dia tidak akan dapat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa alaysa lil insani illa ma sa'a." Dan tidaklah seorang itu mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Ya. Maka ketika dia sudah tidak bisa mengusahakan amal, ya amalannya terputus. Ya. Dia tidak bisa mendapatkan apa-apa lagi. Nah, maka kesempatan hidup yang dimiliki oleh manusia selama hidup di dunia hendaknya dimanfaatkan, ya, dengan baik untuk dia memperbanyak, menabung amalan yang kelak akan dibawa, yang akan menjadi modal bagi dia ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kecuali tiga perkara. Nah, ini tiga perkara dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari amalan-amalan yang manfaatnya tetap mengalir sampai dia meninggal. Yaitu apa? Illa min shadaqatin jariyah. Kecuali dari sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Ya. Sedekah jariyah adalah sedekah yang manfaatnya terus-menerus bisa diambil sampai dia meninggal. Nah, sedekah yang terus-menerus bisa dimanfaatkan seperti harta wakaf dan yang semisalnya. Nah, ini sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Nah, seorang memiliki ilmu kemudian mengajarkannya dan ilmu tersebut diamalkan, maka dia pun akan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Ya. Maka para ulama, mereka adalah orang-orang yang sangat beruntung dalam hal ini. Ya, karena ilmu mereka terus-menerus dimanfaatkan, diambil faedahnya oleh kaum muslimin. Ya, kitab-kitab mereka terus kita manfaatkan. Sehingga ketika kita membaca kitab Sahih Bukhari, maka Imam Bukhari dapat pahala. Ya, ketika kita membaca kitab Fathul Bari misalnya, atau kitab Bulughul Maram, ya, maka Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau pun insyaallah akan mendapatkan pahalanya. Dan semuanya para ulama yang kitab-kitab mereka atau ilmu mereka terus dimanfaatkan, diambil faedahnya oleh kaum muslimin. Maka ini ya asungan bagi kita untuk menyebarkan ilmu, ya, sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Awaladin salihin yad'ulah, atau anak yang soleh yang mendoakan dia. Ini yang ketiga, anak soleh, ya. Sehingga anak ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, aset bagi para orang tua. Maka jangan disia-siakan, dididik dengan baik, dididik sesuai dengan didikan agama, dengan didikan Al-Quran dan Sunnah, ya. Diajarkan mereka untuk mengenal agama, untuk mencintai Islam, untuk mencintai Al-Quran, mencintai Sunnah, mencintai Nabi, mencintai para ulama, mencintai ilmu. Diajarkan kepada mereka, ya. Bukan malah sebaliknya, yang diajarkan kepada anaknya atau yang ditanamkan di dalam jiwa anaknya bagaimana mereka bisa menggapai dunia ini, memperoleh harta dunia, Bagaimana kamu nanti ketika sudah besar supaya kamu menjadi orang sukses, ya, menjadi orang yang kaya. Nah, maka ini tidak bermanfaat, ya, apabila jiwanya kosong dari nilai-nilai agama. Ya, maka ini anak yang soleh yang akan bermanfaat bagi orang tua. Adapun anak yang toleh, anak yang tidak soleh, ya, anak yang suka bermaksiat, maka ini justru akan menjadi bumerang bagi orang tuanya, waliyadzubillah. Ya, maka hendaknya bagi para orang tua, ya, bersemangat untuk mendidik putra-putrinya agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya, berupaya dengan upaya yang sungguh-sungguh. Ya, jangan menyerah untuk mendidik anaknya. Selain itu, jangan lupa pula untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Nah, maka tiga perkara ini adalah tiga perkara yang akan bermanfaat bagi seorang hamba ketika dia telah meninggal. Dan ini semua adalah hasil usaha dia, bukan usaha orang lain. Sedekah jariah itu usaha dia. Ketika dia hidup, dia, ya, memberikan sedekah, memberikan harta infak, wakaf, yang itu terus menerus digunakan sampai dia pun meninggal, ya. Misalnya dia mewakafkan Al-Quran tersebut terus dibaca, ya, oleh kaum muslimin atau oleh para thalabul ilmi, para santri, dia pun terus mendapatkan pahalanya. Atau memberikan kitab, ya, kepada para thalabatul ilm, pada para santri misalnya, yang kitab tersebut dimanfaatkan, ya, dia pun akan terus mendapatkan pahala. Nah, ini sedekah jariah. Nah, ilmu yang bermanfaat, kita mengajar, ya. Nah, apa yang kita ketahui dari ilmu agama kita ajarkan, nah, kepada anak kita terutama, dan kepada orang lain kita ajarkan ilmu agama, kita ajarkan adab misalnya, perkara-perkara yang itu perkara yang mungkin kecil, ya, mengajarkan anak-anak misalnya tata cara makan yang benar misalnya, ya, ada anak makan pakai tangan kiri diajari tidak boleh, harus makan pakai tangan kanan. Kemudian terus menerus diamalkan, kita pun mendapat pahalanya. Nah, dan anak yang soleh yang terus mendoakan orang tuanya. Taib. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan termasuk di dalam bab ini adalah firman Allah Ta'ala, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat bagimu penyebutanmu. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat, ya, penyebutan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat ini. Nah. Alam nasyrah laka sadrak wa rafa'na anka dzikrak alladzi anqadha dhahrak. Apa? Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Nah, ini. Ya, dan kami angkat penyebutanmu wahai Rasul di sisi umat. Nah, ala ahadil aqwal, ini berdasarkan salah satu penafsiran dari ayat ini. Nah, waqala al ulama billah, dan berkata para ulama, yambaghi lil abid as-sa'i fil khumul wal uzlah, sepantasnya bagi seorang hamba untuk dia berusaha fil khumul, agar dia berada dalam khumul, ya, berusaha untuk menutup amalnya, ini, ya, wal uzlah, dan uzlah berusaha untuk menjauh dari pujian manusia. Li'annahuma aqrabu ila salamah, karena keduanya ini lebih dekat kepada keselamatan. Seorang yang menyembunyikan amalnya, ya, dan dia menjauhi dirinya dari pujian manusia, menghindari untuk dia terkenal, bagaimana supaya dia enggak usah dikenal, ya, maka kedua perkara ini lebih dekat kepada keselamatan. Walil alim as-sa'i fi syuhrah wa dhuhur. Demikian pula sepantasnya bagi seorang alim untuk dia berusaha fi syuhrah wa dhuhur. Nah. Baik. Mungkin terjemahan yang pas ya. Yang bagi lil abid as-sa'i fil khumul wal uzlah. Sepantasnya bagi seorang abid, seorang ahli ibadah, ya. Seorang ahli ibadah sepantasnya bagi dia untuk berusaha supaya menutupi ibadahnya. Wal uzlah, dan menjauhi diri dari manusia. Nah, li'annahuma aqrabu ila salamah, karena keduanya itu lebih dekat kepada keselamatan. Walil alim as-sa'i fi syuhrah wal dhuhur. Nah ini. Dan sepantasnya bagi seorang alim untuk dia berusaha supaya terkenal dan supaya dia menampakkan dirinya. Nah, ini kebalikannya ya. Kalau seorang ahli ibadah, maka yang dianjurkan bagi dia untuk menutup dirinya. Ya, jangan terkenal dia sebagai ahli ibadah. Ya, dia harus berusaha supaya dia jangan sampai dikenal kalau dia itu orang yang banyak melakukan ibadah. Berbeda dengan seorang alim. Seorang alim sebaliknya, hendaknya dia berusaha supaya dia terkenal dengan ilmunya. Ya. Supaya apa? Tahsilan lil ifadah, dalam rangka untuk mendapatkan faedah. Nah, untuk dia memberikan faedah bagi yang lainnya. Seorang yang memiliki kemampuan ilmu misalnya, dia bisa mengajar. Tapi dia berusaha menutupi diri seolah-olah dia orang awam, sehingga orang enggak tahu. Oh, ternyata dia memiliki ilmu. Ya, akhirnya ilmunya pun hanya terbatas pada dirinya sendiri. Ya, ini karena dia tidak mau menampakkan dirinya. Mungkin dia pernah belajar, pernah mondok lama misalnya. Ya, tapi dia sengaja menutupi dirinya. Ya. Nah, supaya tidak disuruh mengajar misalnya. Nah, ini jangan tercela. Walakinnahu maqamun katsirul khatar. Nah, akan tetapi, tetap ada tanbih. Akan tetapi itu merupakan kedudukan yang bahayanya banyak. Ini ya. Kedudukannya memiliki bahaya yang sangat banyak. Farubama ghalabatin nafs. Dan terkadang hawa nafsunya, jiwanya mengalahkan dirinya. Nah, wan taqalal insanu min hadzal makna ila talabir riasah. Dan manusia akan berpindah dari makna yang ini, makna yang seharusnya terpuji, kepada apa? Kepada mencari kedudukan. Nah, ini. Asalnya dia dianjurkan, ya, dianjurkan seorang yang alim memiliki ilmu untuk memperkenalkan dirinya. Nah, tapi apa? Tapi jangan lupa, tetap ada bahayanya. Supaya kita tetap hati-hati, jangan stirsal seperti itu ya. Tetap berhati-hati dari bahaya ini. Nah, karena itu terkadang bisa pula mendorong dia untuk mencari kedudukan. Wa tahsilul a'radur a'radur riya. Wa tahsilu a'radir riya, dan akan mendapatkan tujuan ya, a'radir riya, tujuan dari riya. Wallahul musta'an. Nah, jadi ini ya. Seorang alim, seorang berilmu, ya memang dia dianjurkan untuk menampakkan ilmunya. Bukan menutupi dirinya seolah-olah dia orang yang awam misalnya, orang yang tidak berilmu. Nah, berbeda dengan seorang abid, seorang ahli ibadah. Ya, seorang ahli ibadah, ya memang dia berusaha dituntut untuk menutupi ibadahnya. Jangan sampai dia terkenal sebagai ahli ibadah. Ya. Oleh karena itu, kalau kita baca ya, sirah-sirah para ulama, di sebagian ucapan-ucapan mereka itu ada yang terkesan seolah-olah mereka dari ucapan tersebut terkesan riya, padahal tidak. Ya, kalau kita tidak paham, kita akan mengira oh ini seperti riya, ya, padahal tidak. Nah, seperti ucapan sebagian para sahabat, ya, ketika mereka hendak menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, contohnya ucapan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu ketika beliau ya hendak mengajari murid-murid beliau tentang sifat sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau apa? Inni la'alamun nas bisolati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awkamakala radhiyallahu anhu. Kata beliau apa? Saya adalah orang yang paling mengerti tentang sholatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kan seperti terkesan mengedepankan dirinya, ya. Padahal itu bukan riya, ya, atau bukan sombong, bukan. Tapi apa? Supaya orang-orang itu perhatian dengan apa yang akan disebutkan dia. Dan banyak ucapan semisal ini, ya. Nah, demikian pula ucapan Al-Imam Bukhari rahimahullah misalnya. Saya menghafal sekian ribu hadis yang sahih dan sekian ribu hadis yang lemah. Ya. Nah, ini bukan pamer atau bukan riya, tapi tidak menunjukkan inilah yang ada pada diri saya berupa ilmu. Dalam rangka apa? Supaya manusia pun percaya, umat pun akan percaya. Ini tidak mengapa. Ya. Nah, kalau kita misalnya pernah belajar, saya alhamdulillah pernah belajar di pondok ini, pondok ini, pondok ini. Ya, saya pun menghafal alhamdulillah Arba'in Nawawi atau Riyadhus Shalihin misalnya. Nah, bukan dalam rangka pamer, tidak mengapa. Ya. Tapi supaya yang pertama dalam rangka tahadduts binikmatillah, menyampaikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua supaya orang-orang pun mengetahui kedudukannya, oh berarti dia bisa atau layak untuk mengajar misalnya. Nah. Ya. Demikian pula ucapan Nabi Yusuf misalnya. Yang beliau apa meminta untuk dijadikan apa? Bendahara. Ya, bendahara. Nah. Yang beliau mengatakan inni hafizun alim. Nah, aku adalah seorang yang hafizun alim, orang yang sangat berilmu dan bisa menjaga. Nah. Ini bukan mentazkiyah diri sendiri, tapi supaya orang-orang pun mengetahui kedudukan dia sehingga dia pun bisa memberikan manfaat kepada orang lainnya. Nah, kalau kita punya gelar misalnya tidak mengapa kalau itu dibutuhkan, ya. Nah, kita berikan misalnya doktor atau apa, tidak mengapa. Nah, kalau itu dibutuhkan, terutama di negara kita, dan itu sangat sangat berharga ya gelar-gelar seperti itu, LC atau misalnya. Nah, di negara kita ini kalau ada gelar atau titel seperti itu sebuah pengakuan, ya orang-orang pun akan percaya, oh ini betul, berarti dia memiliki kedudukan ataupun tingkatan ilmiah, bukan orang sembarangan, sehingga orang pun dengan ucapan dia akan dipegang, dia orang berilmu ini. Nah, seperti itu. Ini tidak mengapa, ya, bukan dalam rangka tujuan pamer. Jadi intinya apa? Kembali kepada niat. Nah, ini kembali kepada niatnya. Waqala Ibnu Battal rahimahullah, dan berkata Ibnu Battal rahimahullah fi syarhi sahih Bukhari, di dalam syarah sahih Al-Imam Bukhari rahimahullah, beliau menukilkan ucapan At-Tabari. Qala At-Tabari, berkata Al-Imam At-Tabari rahimahullah, fa in qala qail, apabila seorang mengatakan kaifa yaslamu minar riya fil amali dhahir, bagaimana seorang bisa selamat dari riya di dalam amalan yang tampak, amalan zahir. Waqad ruwiya an Umar wa Utsman wa Ibnu Mas'ud wa jama'ah minas salaf annahum kanu yatahajjaduna minal lail fi masajidihim bihaitsu ya'lamu dhalika min fi'lihim ma'arifuhum wa kanu yatadzakaruna idhharal mahasin min a'malihim. Ya, padahal telah diriwayatkan dari Umar, Utsman, Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu anhum, dan sekelompok dari para salaf, bahwasanya mereka dahulu melakukan sholat tahajud di malam hari fi masajidihim, di masjid-masjid mereka. Bihaitsu ya'lamu dzalika min fi'lihim ma'arifuhum. Yang mana diketahui dari yang demikian perbuatan mereka yang dikenal dari mereka. Nah, artinya mereka diketahui dari amalan-amalan tersebut. Wa kanu yatadzakaruna idhharal mahasin min a'malihim, dan mereka, ya, dahulu itu saling menyebutkan, ya, ataupun menampakkan kebaikan-kebaikan dari amalan-amalan mereka. Nah, ini disebutkan ya, sebagian para sahabat ya, itu disebutkan saling menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka ya, sesama mereka. Nah, ma'atawatarat bihil asar anna afdhalal amal mastasarra bihi sahibu wa dhalika 'ala naw'ain. Nah, padahal telah mutawatir asar riwayat-riwayat yang menyebutkan bahwasannya amalan yang paling afdol adalah yang pelakunya atau yang disembunyikan oleh pelakunya. Nah, ini bagaimana? Nah, ini kita mendapati sebagian asar dari para salaf seolah-olah mereka kok saling menyebutkan amalan-amalan kebaikan mereka. Ya. Nah. Maka dijelaskan oleh Al-Imam At-Tabari rahimahullah, fa amma man kana imaman yuqtada bihi wa yustannu bi amalihi aliman bima lillahi alaihi min fara'idhihi wa nawafilihi qahiran li kaidi aduwwihi fa sawa'un alaihi ma dhahara min amalihi wa ma khafiya minhu liikhlasihi niyatahu lillah wa inqita'ihi ilaihi bi amalihi. Nah, maka ini ada dua macam yang seperti ini. Nah, kata Al-Imam At-Tabari rahimahullah. Adapun seorang yang dia kedudukannya adalah imam yang diikuti sebagai teladan umat, wa yustannu bi amalih, dan amalan-amalannya itu diikuti karena dia sebagai seorang imam, aliman bima lillahi alaihi fi fara'idhi, yang dia adalah seorang yang alim yang mengetahui dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepadanya dan Allah sunahkan baginya, qahiran likaidi aduwi, yang dia menguasai dirinya dari makar musuh-musuhnya, yaitu dari makar-makar syaitan, fasawaun alaih ma dhahara min amalihi wa ma khafiya minhu, maka yang demikian itu sama saja apakah amalannya itu tampak atau tersembunyi, tidak masalah ya, tidak mengapa, karena mereka adalah orang yang alim terhadap Allah Subhanahu wa taala, para sahabat, orang tua, orang yang hatinya paling suci, paling bersih dari ya sifat-sifat riya. Nah, sehingga apa yang kita dapati mungkin dari ucapan-ucapan mereka yang seolah-olah itu mengandung tazkiyah, mengandung rekomendasian terhadap diri sendiri ya, maka kita tentunya wajib untuk berhusnudzon ya, karena tujuannya adalah supaya diikuti. Nah, karena mereka bertujuan supaya mereka diikuti seperti itu ya, diikuti oleh umat. Li ikhlasihi niyatahu lillah, karena ikhlasnya, niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wan qita'uhu ilaihi bi amalih, dan terputus darinya amalannya, bal izharuhu ma yad'u ibadallahi ila ar-raghbah fi mithli halihi min amalil mas'alati ahsanu insyaallah taala. Atau bal izharuhu ma yad'u ibadallahi ila ar-raghbah fi mithli halihi min a'malihi as-salamatu ahsanu insyaallah taala, bahkan menampakkan ya, menampakkan amalannya yang menyeru hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala untuk bersemangat mengamalkan semisal apa yang diamalkan seperti keadaannya ya, itu lebih ahsan. Nah, lebih bagus insyaallah taala daripada dia menyembunyikan amalannya ya. Ini bagi para a'immah, para imam yang mereka memang menjadi teladan umat, yang mereka amalan mereka memang ditiru oleh umat, ya tidak boleh mereka menyembunyikan amalannya. Nah, harus ditampakkan, gak boleh disembunyikan. Nah, kemudian yang kedua, wa inkana mimman la yuqtada bih. Nah, sekarang yang kedua adalah apabila ya orang yang dia tidak termasuk orang yang diikuti, tidak memiliki kedudukan, ya. Orang yang ya, orang biasa. Wala ya'manu min aduwihi qahrahu, dan orang yang tidak aman dari kekuasaan musuhnya, yaitu tidak aman dari makar syaitan. Ya, orang-orang yang lemah, tidak punya kedudukan, dia pun imannya lemah. Naam. Wa min hawahu ghalabtahu. Dan orang yang tidak bisa selamat dari hawa nafsunya yang mengalahkannya, hatta yufsida alaihi amalah, sehingga bisa merusak amalannya, fa ikhfa'uhun nawafila aslamulah. Maka dia menyembunyikan amalan-amalan sunnahnya, ini lebih aslam, lebih selamat, ya, lebih selamat. Bukan berarti tidak boleh, tapi lebih selamat kalau dia menyembunyikan amalannya. Ini untuk orang yang tidak punya kedudukan, ya, bukan panutan. Nah, seperti para sahabat, para tabiin, para a'immah, ya, radhiyallahu anhum, mereka adalah orang yang diikuti, sehingga amalan mereka pun itu perlu untuk ditampakkan kepada umat. Adapun selain mereka, orang-orang biasa tidak punya kedudukan, ya. Nah, maka lebih ahsan dia untuk menyembunyikan amalannya. Nah, kecuali memang ada faedah untuk dia menampakkan amalannya. Wa ala hadza kana salafus saleh, dan dengan inilah dahulu para salafus saleh mereka beramal. Ya. Nah, wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi madarijis salikin, dan berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Madarijis Salikin, al-musyahadatu fil amal li ghairillahi naw'an. Nah, mempersaksikan atau menampakkan amal kepada selain Allah itu ada dua jenis, ya. Yang pertama adalah musyahadatun tab'atsu 'alaihi au tuqawwi ba'isahu, fa hadhihi mura'atun khalisatun au masyubah. Nah, yaitu mempersaksikan suatu amalan yang mendorong dia untuk beramal atau memperkuat pendorong amalan tersebut. Nah, maksudnya apa? Dia mempersaksikan amalannya, ya, dengan yang dengan persaksian tersebut itu membangkitkan dia untuk beramal. Jadi tujuannya dia untuk beramal untuk disaksikan, ya. Nah, fahadhihi mura'atun khalisah. Maka yang seperti ini adalah riya yang murni. Karena memang semata-mata tujuannya untuk disaksikan orang. Dia beramal supaya dilihat. Au masyubah, atau menyerupai riya. Kama annal musyahadatal qati'ah anhu aydan minal afati wal hijab. Sebagaimana al-musyahadah, ya, persaksian yang memutuskan dia pula dari berbagai penyakit dan hijab. Nah, ini yang pertama, yaitu seorang memang beramal untuk dipersaksikan. Tujuannya dia beramal untuk dipersaksikan yang lainnya, yang itu mendorong dia untuk beramal. Kemudian yang kedua, wa musyahadatun la taba'atsu 'alaihi. Persaksian, ya, mempersaksikan amalnya yang itu tidak menjadi pendorong atasnya. Jadi bukan tujuan dia beramal untuk disaksikan, bukan. Wa la tu'inul ba'ith, dan tidak pula menolong pendorongnya. Ya. Ya, maksudnya dia bukan beramal untuk dipersaksikan orang lain. Dan persaksian orang itu bukan menjadi sumber atau pendorong dia beramal. Nah, bal la farqu indahu baina wujudiha wa adamiha. Bahkan tidak ada perbedaan di sisinya ada atau tidaknya persaksian orang lain tersebut. Artinya sama saja. Ya, mau dilihat orang, mau tidak dilihat orang lain, sama saja. Dia tetap semangat beribadah. Nah, tidak ada pengaruhnya. Wujuduhu ka'adamiha, ada seperti tidak adanya. Yang penting dia beramal, beribadah, kholas. Ya, bukan tujuannya untuk mendapat perhatian orang lain. La fahadhihi La tudkhiluhu fitazayyun bil mura'ah. Maka yang seperti ini tidak masuk padanya tazayyun, ya, menghias-hiasi diri dengan perbuatan riya. Nah, jadi amalnya ikhlas. Wala siyama indal maslahatir rajihah fi hadhil musyahadah. Terlebih, ya, ketika ada kemaslahatan yang kuat untuk mempersaksikan amalan ini. Imma hibdan wa ri'ayah, baik itu menjaga, ya, menjaga wa ri'ayah, yang menjaga suatu amalan supaya tidak hilang, ya. Kadang suatu amalan perlu untuk kita tampakkan. Amalan-amalan sunnah mungkin yang tidak diketahui orang, kita mungkin mengamalkannya supaya orang tahu ini tuh sunnah, seperti itu. Ya, nah ini hifdzan wa ri'ayah, dalam rangka menjaga. Kamu syahadati marid au musyrif ala halakati yakhafu wuqu'uhu fiha. Seperti, ya, mempersaksikannya orang yang sakit atau orang yang khawatir, ya, celaka yang dia mengkhawatirkan terjadinya padanya. Nah, jadi perumpamannya seperti orang yang dia memeriksa, ya, dia khawatir ada penyakit yang akan membinasakan dirinya. Kemudian diawasi dirinya supaya tidak ada penyakit tersebut. Nah, au musyahadati aduwin ya khaufu hujumahu, atau mempersaksikan, ya, mengawasi musuh yang dikhawatirkan serangan mereka. Nah, qasalatil khauf inda almuwajahah, seperti salat al-khauf. Ya. Au musyahadati nadhir ilaika yuridu an yata'allama minka. Atau, ya, persaksian orang yang melihatmu, mempersaksikan, engkau mempersaksikan, ya, orang yang melihatmu, yang kau menginginkan, ya, dalam rangka mengajarkan kepadanya, fatakunu muhsinan ilahi bita'lim, sehingga engkau pun menjadi orang yang telah berbuat kebaikan kepadanya karena mengajari dirinya. Wa ila nafsika bil ikhlas, dan kepadamu supaya engkau ikhlas. Aukos dan mingka liktidai wa ta'rifil jahil, atau menjadi tujuanmu dalam rangka apa? Untuk supaya diikuti dan mengajari orang yang jahil. Maka kata al-Imam Ibnul Qayyim, fahada riya mahmudun, maka riya yang seperti ini riya yang mahmud, yang terpuji. Wallahu inda niyatil qalbi wa qasdih, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahui niat di dalam hati dan tujuannya. Ya, jadi ini riya yang tidak tercela, yaitu menampakkan amal yang tidak tercela. Ya. Nah, karena untuk menjaga suatu amalan misalnya. Fariya'u mazmum, maka riya yang tercela adalah, nah ini. An yakunal ba'itsu qasda ta'zimi wal madh. Riya yang tercela apabila yang menjadi pendorongnya adalah tujuan diagungkan dan dipuji. Nah ini. Jadi tujuannya menampakkan amalan supaya dia diagungkan ataupun dipuji. Waraghbatu fi ma inda man turaih, dan mengharapkan sesuatu dari orang yang dia berbuat riya padanya. Nah, ini yang tercela. Aurahbatu minhu, atau dia berbuat riya sengaja menampakkan amalnya karena takut dicela oleh orang lain misalnya, sehingga dia pun beramal karena takut dicela misalnya. Wa amma ma dzakarna min qasdi ri'ayatihi au ta'limihi au izhari sunnati wa mulahadhati hujumil adu wa nahwi dzalik falaisa fi hadhihi almusyahadatu riya, bal qad yatasaddaqul 'abdu riya'an masalan wa takunu shadaqatuhu fawqa shadaqati sahibis sir. Nah, adapun apa yang telah kami sebutkan dari tujuan supaya menjaga ataupun mengajarkan manusia ataupun menampakkan sunnah dan, ya, memperhatikan serangan musuh, nah, dan yang semisalnya, makanya seperti ini bukan termasuk musyahadah yang riya, bukan termasuk menampakkan amalan yang riya, ya. Bal qad tasaddaqul abdu riya, Bahkan terkadang seorang hamba itu bersedekah riya. Riya di sini maksudnya dia sengaja menampakkan sedekahnya, ya. Wa takunu shadaqatuhu fawqa shadaqati sahibi sir. Sehingga sedekah dia yang dia tampakkan itu pahalanya melebihi sedekah orang yang sembunyi-sembunyi. Nah, ini terkadang terjadi seperti itu, ya. Nah. Baik, kita lanjutkan. Beliau memberikan contoh di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya. Mitsalu dzalik, contoh yang demikian. Rajulun madrur, ada seorang yang membutuhkan, seorang dalam keadaan darurat. Sa'ala qauman ma huwa muhtajun ilaih. Seorang yang sangat membutuhkan dalam keadaan darurat, dia meminta kepada suatu kaum apa yang dia butuhkan. Ya, meminta, ada seorang dalam keadaan sangat membutuhkan, meminta kepada suatu kaum dari kebutuhannya. Fa'alima rajulun minhum annahu in a'tahu sirran haitsu la yarahu ahadun lam yaqtadi bihi ahadun. Maka seorang ada yang mengetahui kalau dia memberi orang ini dalam keadaan sembunyi-sembunyi yang mana tidak diketahui yang lainnya, maka dia tidak akan diikuti. Walam yahsul lahu siwa tilkal atiyah, dan tidak akan ada kecuali pemberian itu saja. Wa annahu in atahu jahran uqtudiya bihi wa tubi'a. Nah, dan bahwasanya apabila dia menampakkan pemberiannya secara terang-terangan, dia pun akan diikuti. Wa anifal hadirun min tafarrudihi anhum bil atiyah. Ya. Dan para hadirin pun, ya, mereka pun mencela karena tersendirinya dia di dalam memberi. Fajaharolahu bil ato, maka dia pun menampakkan pemberiannya. Nah, jadi ada seorang yang dia sedekah secara terang-terangan supaya diikuti yang lainnya. Nah, ini seperti kisah dalam hadis, ya. Nah, ketika Rasulullah SAW menghasung para sahabat untuk memberikan sedekah kepada satu orang sahabat yang sangat membutuhkan. Ya, kemudian datanglah satu orang sahabat memberikan suatu pemberian, yang lain pun mengikuti. Nah, ini. Man sanna sunatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man tabi'ahu. Barang siapa yang mengadakan suatu sunnah yang baik, yaitu suatu contoh perbuatan baik, maka dia pun akan mendapatkan pahala dia dan pahala orang-orang yang mengikuti dia tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti dia tersebut. Nah, ini termasuk sunnah hasanah. Nah, menampakkan sedekah terang-terangan. Nah, wa kana al-ba'ithu lahu 'ala al-jahri iradata sa'atil 'ata'ihi 'alaihi min al-hadirin. Sehingga, ya, yang menjadi pendorong baginya untuk menampakkan sedekahnya adalah supaya memperluas pemberian dari yang lainnya, supaya yang lainnya juga ikut memberikan bantuan, bukan terbatas pada dirinya. Fahadihi mura'atun mahmudatun haitsu lam yakun alba'itsu 'alaiha qasdat ta'zim wa sana. Maka seperti ini adalah riya yang terpuji, yang mana yang menjadi pendorong atasnya bukan tujuan untuk diagungkan dan dipuji. Nah, tapi untuk apa? Untuk mendorong yang lainnya, supaya yang lainnya semangat, sehingga dia pun memulai. Nih, saya, ya, 100.000. Tidak mengapa. Terkadang tidak mengapa untuk kita menampakkan jumlah sedekah kita. Ya, ada lelang misalnya sedekah apa bantuan seperti ini. Ayo, siapa yang mau nyumbang? Ini kita mau membangun masjid. Saya, nih 100.000. Tidak mengapa. Nah, data yang lainnya, saya 200.000. Nah, ya, ini tidak mengapa yang seperti ini. Kalau tujuannya supaya yang lainnya bangkit. Nah, tanpa tujuan pamer ataupun riya, yang ini sangat-sangat kita hindari. Ya. Wa sahibuhu jadirun bi an yahsul lahu mithlu ujuri ulaikal mu'tin. Sehingga pelakunya pun, orang yang melakukan sedekah terang-terangan tersebut, dia berhak untuk mendapatkan pahala semisal pahala orang-orang yang memberikan seperti dia. Ini karena dia yang memulai memberikan contoh. Ya. Ayo kita urunan. Ya. Kita mau membangun masjid misalnya atau membangun mahat atau mau melakukan pemugaran masjid. Ayo. Nah, mengajak yang lainnya, tidak mengapa. Nah. Ya. Aqul, kata Syekh Yasin rahimahullah, beliau memberikan tanbih di sini. Saya katakan, fal mas'alatu ta'udu ilan niyah. Maka masalahnya itu kembali pada niat. Jadi ujung-ujungnya adalah niat. Itu. Ya, bukan amalan yang sembunyi atau amalan yang tampak, tapi ujungnya niat. Nah, kalau niatnya ikhlas, mau sembunyi, mau tampak, ya, itu sama saja. Nah, dan dilihat lagi kemaslahatannya, kalau ditampakkan lebih bagus, maka lebih ahsan untuk ditampakkan. Kalau itu kemaslahatannya lebih besar. Waqatrawan Nasa'iyyu rahimahullah fil kubra. Nah, dan Al-Imam An-Nasa'i telah meriwayatkan di dalam kitab beliau Sunan Al-Kubra, ya, hadis nomor 8058, faqala, beliau mengatakan, akhbarana Thaliq bin Muhammad ibn Sakkan. Nah, telah mengabarkan kepadaku Thaliq bin Muhammad bin Sakkan, qala haddatsana Muawiyah. Nah, telah mengabarkan kepada kami Muawiyah, qala, Muawiyah mengatakan, amba'ana Malik bin Mighwal, telah menyampaikan, memberitakan kepada kami Malik bin Mighwal, an Abdullah ibn Buraidah, an Abih, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya Buraidah, qala, beliau mengatakan, Buraidah radhiyallahu anhu mengatakan, marra Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Abi Musa dzata lailah. Suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati Abu Musa al-Asy'ari. Wa huwa yaqra, dalam keadaan beliau Abu Musa al-Asy'ari sedang membaca Al-Qur'an. Jadi Nabi mendengarkan bacaan Abu Musa al-Asy'ari, ya, melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an dengan bacaan yang indah dan merdu. Karena Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu adalah salah seorang sahabat yang dikenal sebagai ahli Al-Qur'an. Nah, sahabat yang ahli Al-Qur'an. Bahkan riwayat-riwayat bacaan Al-Qur'an itu sebagiannya adalah riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun beliau bersabda, laqad u'tiya min mazamiri ali Daud. Sungguh dia, yaitu Abu Musa, telah diberikan seruling dari seruling-serulingnya keluarga Nabi Daud. Ya, ini apa? Telah diberikan suara yang indah. Nah, itu maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan seruling sesungguhnya, ya, karena seruling tentunya ini alat musik yang haram. Ini hanya ungkapan bahwasanya Nabi Musa radhiyallahu Abi Musa alaihi radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diberikan suara yang sangat indah. Falamma asbaha dzakaru dzalika lahu. Ketika telah subuh, sahabat-sahabat yang lain pun menyampaikan kepada Abu Musa, ya, tadi malam Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan bacaanmu dan Nabi memuji dirimu, ya, dengan mengatakan ucapan ini, engkau telah diberikan seruling dari seruling keluarga Nabi Daud. Lalu apa kata Nabi Musa, Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, kata beliau, "Lau kunta a'lamtani la khabartu dzalika takhbiran." Nah, seandainya engkau memberitahu aku tadi malam, maka sungguh aku akan memperbagus lagi suaraku, kata Abu Musa al-Asy'ari. Kalau aku tahu Nabi tadi malam mendengarkan bacaanku, maka aku akan memperbagus lagi suaraku. Ya, akan aku bagus, perbagus lagi bacaan Al-Qur'anku. Ini kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ya. Makanya seperti ini bukan riya. Kata Ibnu Jauzi, qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi kashfil masyakil min hadisi sahihain. Ya, Ibnu Jauzi mengatakan dalam kitab Kashful Mushkil dari hadis sahihain, kata beliau, wa fi hadza jawazu tahsinis saut. Berdasarkan hadis ini, ya, maka diperbolehkan untuk memperbagus suara. Karena itu dituntut. Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan dari golongan kami orang yang tidak memperbagus bacaan Qur'annya. Ya, membaca Al-Qur'annya asal-asalan, tidak memperhatikan tajwidnya, ya pokoknya baca saja sudah, nggak mau belajar tajwid. Nah, bacaan Quran ini bagus, bukan mesti suaranya harus merdu ya, bukan suaranya harus apa ya mendayu-dayu seperti para qurra, bukan, tapi tajwidnya diperbagus, itu bacanya sudah dikatakan bagus. Nah, maka diperbolehkan memperbagus suara, bahkan itu disunahkan, bahkan dituntut. Laisa minna, kata Nabi, bukan dari golongan kami yang tidak memperbagus dalam membaca Al-Quran. Nah, ini tanbih untuk kita semua ya, membaca Al-Quran. Nah, harus dengan bacaan yang benar, bukan amburadul, bukan asal-asalan ya, entah mana wakofnya, panjang pendeknya gak diperhatikan, yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan ya, yang seharusnya mat tobi'i tidak ada matnya sama sekali, merusak makna ya. Nah, berdosa kita membaca Al-Quran seperti itu. Nah, watajwidu tilawah, dan boleh mentajwid bacaan, tajwid tilawah. Nah, li ajlin tifa'is sam'in, dalam rangka apa? Supaya orang yang mendengarkan pun mendapat manfaat. Nah, ini tujuan kita ya, kita memperbagus bacaan kita supaya orang lain mendapat manfaat, minimalnya oh seperti ini ternyata bacaan yang benar itu seperti ini ya. Kalau kita menunjukkan bacaan yang jelek ya, atau bacaan yang tidak benar tajwidnya, orang pun akan meniru kita, oh itu bacaan si fulan seperti itu, ditiru ya. Talabul ilmi misalnya, wah dia belajar di apa, di pondok fulan bacaannya seperti ini, oh berarti tajwidnya memang seperti itu ya. Hati-hati ya kalau kita jadi contoh bagi yang lainnya. Nah, wala yuqal, dan tidak dikatakan inna ziyadata tajwid fi dzalika riyaun li ajil khalq ya, sehingga tidak dikatakan sesungguhnya menambah tajwid Al-Qur'an ya dalam perkara itu termasuk riya li ajil khalq. Tidak dikatakan seperti itu. Orang yang belajar tajwid ya, memperdalam tajwid, itu tidak dikatakan riya. Hati-hati ya, bahkan itu dituntut. Idh kanal maksudu ijtidabu naf'ihim ya, yang mana maksudnya adalah apa? Untuk mengambil atau memberikan manfaat bagi mereka, bagi manusia. Ini ya, jadi menampakkan baca Al-Quran, memperdengarkan bacaan Al-Quran, ini perkara yang tidak tercela. Sekali lagi kembali kepada niatnya masing-masing. Ya kita ya, yang diperbaiki niatnya ya, bukan malah yang dirusak amalan zahirnya. Kalau hati kita yang gak bagus, ya hati kita yang diperbaiki. Kalau kita misalnya belajar tajwid, ada tujuan misalnya, wah pengen cari kedudukan, pengen cari apa, ya diperbaiki hati kita. Bukan kita pasrah membiarkan seperti itu saja bacaan Al-Quran kita ya, rusak atau amburadul seperti itu ya. Nah, gak ada aturan dari sisi tajwidnya. Nah, seperti ini berdosa. Kata Ibnul Jazari rahimahullah ya. Nah, dalam Manzumatu Al-Jazariyah, tajwidu hatmun lazimun. Man lam yujawwidul Qur'ana athimun. Nah, sesungguhnya tajwid itu adalah perkara yang wajib. Man lam yujawwidul Qur'ana athimun. Barang siapa yang tidak mentajwid Al-Qur'an maka dia berdosa. Ya. Bi annahu bihi ilaina unzila. Karena dengan tajwid itulah Al-Qur'an itu turun kepada kita. Nah, dan seterusnya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Manzumatu Al-Jazariyah dalam ilmu tajwid. Baik. Ini yang bisa kita sebutkan pada kesempatan di malam hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, ada pertanyaan sedikit. Kenapa riya ini sulit dihilangkan? Ya memang sulit, telah kita jelaskan di awal-awal pertemuan ya, betapa sulitnya menghilangkan riya. Ya, riya itu muncul, hilang, muncul, bisa hilang, nanti muncul lagi, hilang, muncul lagi seperti itu. Sehingga seorang ya mujahadah namanya, selama kita hidup hawa nafsu kita ya terus. Ya. Nah, kita bertempur, berperang dengan hawa nafsu kita, ya dikalahkan. Jangan membiarkan kita riak seperti itu saja. Ya, para ulama saja merasa berat, ya, dengan niatnya para ulama, apalagi kita, orang yang biasa. Bagaimana caranya menghilangkannya? Ya, menghilangkannya dengan menyadari bahaya riak tersebut. Ya, mujahadah, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, diantaranya Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa a'udzubika lima la a'lam. Ini doa supaya kita terjauh dari syirik, diantaranya riya. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu terhadap apa yang aku ketahui, dan aku meminta ampun kepadamu dari sesuatu yang tidak aku akui, yang tidak aku ketahui. Apakah Allah terima amalan-amalan yang mengandung riya, kemudian sadar kalau amalan kita yang telah kita kerjakan itu riya? Ya, tidak diterima. Dan rinciannya telah kita sebutkan pada pasal-pasal yang sebelumnya. Ya, bagaimana keadaan amalan yang tercampur riya. Nah, kalau dia sholat, ketika mengerjakan sholatnya riya full di dalam sholatnya, tidak diterima riyanya. Ketika sadar, ya dia bertaubat. Ya, taubat, seorang yang bertaubat seperti tidak ada dosa. Nah, kalau dia sadar setelah mengetahui bahayanya riya, ya istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu wa hifdzakumullah.